إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رمى علم ما خطر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. طيب والتصديق والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. نعم. ولا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. Sampai sini matanya yang dijelaskan oleh Syekh Abu Ja'far Al-Tahawi. Sebelum nanti kita masuk ke syarah Syekh Al-Albani, ya insyaAllah. Ya, kata beliau, la tasbutu qadam. Qadam itu kan kaki, artinya tidak akan sabit, tidak akan kokoh kaki keislaman seseorang. Artinya keislaman seseorang tidak akan kokoh, ya, tidak akan benar, illa ala zahri taslim wal istislam, kecuali ya dengan berdasarkan sikap berserah diri dan kepasrahan sepenuhnya. Ya, di sini beliau menjelaskan tidak akan kokoh keislaman kita kecuali dengan berserah diri. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kau wahai Nabi sebagai hakim pemutus perkara dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka dalam setiap keputusan yang kau berikan wahai Nabi, dan mereka waisallibu taslima, berserah diri dengan sepenuhnya, yaitu tunduk dan taat kepada apa yang datang dari Allah berupa larangan, perintah atau hal-hal yang mubah. Ya. Kemudian kata beliau, faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu, maka barang siapa yang rama menginginkan, ya, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmu tentangnya, ma huzira artinya yang dilarang, dan siapa yang menginginkan sesuatu ilmu yang dilarang untuk dia ketahui, ya, ya, ini seperti ilmu tentang cara dan bagaimana bentuk sifat Allah, hakikat sifat Allah, ini kan kita dilarang untuk mengetahui karena enggak ada keterangannya. Ya, lam yaqna bitaslimi fahu. Baik. Berarti dia tidak puas dengan menyerahkan pemahaman dia tadi kepada Allah. Maka hajabuhu maramuhu. Maka dia akan, keinginannya akan menghalangi dia an khalis tauhid, dari tauhid yang murni, wasafil ma'rifah, dan dari ma'rifat yang bersih, wasahihil iman, dan iman yang benar. Ngerti sini? Siapa yang menginginkan sesuatu yang itu padahal dia dilarang untuk mengetahuinya, yaitu dia menginginkan sesuatu hakikat ilmu yang tidak pernah Allah jelaskan, semisal bagaimana bentuk dan sifat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, ini dia dilarang untuk mengetahui. Ya. Kalau begitu keinginan dia akan menghijab dia, akan menghalangi dia untuk mendapatkan tauhid yang murni dan ma'rifat yang bersih serta iman yang sahih. Ya, maksudnya apa? Orang yang tidak beriman dengan apa yang di dengan apa yang ilmunya dihijab oleh Allah, hakikat sifat Allah misalkan. Bagaimana bentuk sifat Allah? Ya. Maka orang ini akan terhalang dari tauhid yang murni. Dihalangi oleh apa? Oleh keinginan dia tadi. Ingin mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Padahal yang wajib bagi kita adalah mengimaninya dan mengembalikan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang beriman, maka mereka yakin terhadap perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka akan menyatakan, apa maksud Allah memberikan perumpamaan seperti ini? Nah, jadi paham sini? Syekh Abu Ja'far Thahawi menerangkan, siapa yang punya keinginan untuk menelusuri tentang hakikat sifat Allah, ini ilmu yang kita hudhira anhu ilmuhu. Kata Al-Imam Abu Ja'far Thahawi, hudhira, dilarang untuk diketahui. Bagaimana hakikat sifat Allah? Berarti, ya, kata beliau di sini, ya, barakallahu fikum, ya, lam yaqna bitaslim fahmuhu. Ya, maka pemahaman dia tidak puas dengan menyerahkan kepada Allah. Maka kalau begitu, kata beliau, hajabahu maramuhu. Maka keinginan dia tadi, maramuhu, maramnya keinginan dia, hajabahu. Menghijab, menghalangi diri dia. Dari apa? An kharisit tauhid, dari tauhid yang murni, dari tauhid yang ikhlas. Ya, dihalangi, kemudian dihalangi dari apa? Dari sofil ma'rifah, ma'rifat yang bersih dari kotoran-kotoran penyimpangan, wasohihil iman, dan terhalangi dia dari iman yang benar. Ya, barakallahu fikum. Allah berfirman apa? Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat wa hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Perhatikan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaik, adapun orang-orang yang di kalbunya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Perhatikan ini orang yang hendak menelusuri hakikat sifat-sifat Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Saya telah terangkan waktu itu di kajian Al-Hamawiyah bahwa kalau ayat ini diwaqaf sampai lafaz jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, berarti apa yang dimaksud dengan takwil di sini? Hah? Itu apa? Hah? Hakikat dan kaifiyah sifat Allah tersebut. Tapi kalau diwasal, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Nah, diwasal berarti ma'tuf, rasikhuna fil ilm, ma'tuf kepada lafaz jalalah. Berarti lafaz jalalah, orang-orang yang dalam ilmunya beserta Allah juga mengetahui takwil tersebut. Yang dimaksud takwil berarti apa? Makna. Makna. Ya. Makna. Tabarakallahu fikum. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dalam ilmunya ini? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyerahkan kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya pada Allah. Ingat, makna menyerahkan, mentafwid, ini bukan mentafwid makna, tapi hanya mentafwid apa? Hakikat dan kaifiat. Jangan disalahpahami. Menyerahkan semuanya kepada Allah, ilmu, makna, kaifiat, ah ini berarti bukan ahlus sunnah, berarti dia mubtadi' dol kalangan siapa? Mufawwidah. Barakallahu fikum. Maka yang ditafwid, yang diserahkan oleh ahlus sunnah adalah apa? Hakikat kaifiat, bagaimana bentuk dan hakikat sifat Allah tadi. Sedangkan ilmu dan makna yang terkandung di dalam sifat tadi itu ditetapkan. Kalau enggak ditetapkan, maka sia-sia Al-Qur'an diturunkan. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan untuk di apa? Ditadaburi, ya. Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau semua maknanya, ilmunya diserahkan pada Allah, enggak ada yang tahu apa fungsinya kalau begitu Al-Qur'an. Hah? Barakallahu fikum. Ya, dan Syekhul Islam di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ketika membantah Ibnu Mutahhar Al-Hudi dalam buku jeleknya Syiah, yaitu Minhajul Karamah, yang kata Ibnu Taimiyah itu bukan Minhajul Karamah, Minhajun Nadamah, manhajnya penyesalan, bukan manhaj karamah. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya seburuk-buruk ahli bidah, mengutip dari Imam Ahmad, itu adalah mufawwidah. Itu adalah siapa? Mufawwidah. Itu orang-orang yang mentafwid, menyerahkan semua sifat-sifat Allah, ilmu, makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyerahkan ke hakikat, kaifiat, nah kita juga demikian. Taib barakallahu fikum. Jadi mereka menyerahkan dan berserah diri semuanya pada Allah. Mereka sama sekali tidak terhalang oleh ketidaktahuan tentang maknanya untuk beriman. Jadi ketika kita tidak mengetahui apa, bukan tidak mengetahui makna, tidak mengetahui hakikat tersebut, tidak menghalangi mereka untuk mengimaninya. Maknanya mereka tetapkan barakallahu fikum. Atau maknanya bahwasanya mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat dari kitab Allah tersebut kepada yang muhkamat. Nah, dan seterusnya. Kemudian mana lagi tadi? Di matan. Ya. Wa yatadzabu. Ya. Bainal kufri wal iman. Ini tadi belum sempat dibaca ya. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka mereka sehingga ya ia ragu antara kufur dan iman. Wat tasdik wat takdzib, dia ragu antara untuk membenarkan atau mendustakan. Wal iqrar wal ingkar, ragu apakah untuk mengikrar, menetapkan, mengikrarkan atau mengingkari. Artinya apa? Barang siapa yang tidak menyerahkan semua kepada Allah, juga tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dihalangi. Ya, akan dihalangi. Syekh kan juga menerangkan. Hajabahu maramuhu, maka keinginan dia tadi untuk menelusuri hakikat kaifiat sifat-sifat Allah akan menghijab dia dari tauhid yang murni, ya, sehingga dia menjadi orang yang kehilangan arah dan jatuh ke dalam kesesatan. Inilah kondisi orang-orang munafik yang berada dalam kebimbangan. Ya, kullama adha'alahum masyafi wa idza adlama 'alaihim qamu, setiap kali matahari menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, maka mereka berhenti. Nah itu. Kadang dia membenarkan, kadang dia mendustakan. Sedangkan orang-orang beriman, apa yang mereka ketahui, mereka berpandangan dengan itu. Berkeyakinan dengan itu. Dan apa yang mereka tidak ketahui, mereka serahkan ilmunya kepada Allah. Dan mereka tidak membebani diri mereka sedikit pun dengan apa yang mereka tidak ketahui. Maksa. Sebagaimana ya kaum musyabihah maksa. Sebagaimana kaum munharif, yaitu kalangan asyairah juga maksa, ya, ini maknanya ini maknanya ini, ya, dalam rangka menghindari dari mengisbat. Mereka juga tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ya, barakallahu fikum. Kemudian, mana lagi tadi, ya, muaswasan ini ya, muaswasan ta'ihan, dia senantiasa muaswasan, apa artinya waswas, ta'ihan, ya, kehilangan arah, syakan, ragu-ragu. La mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban, tidak sebagai mukmin yang membenarkan, juga tidak sebagai jahidan orang yang menentang, mukadziban yang mendustakan. Nah, inilah keadaan orang-orang yang senantiasa bersikap ragu, ya. Selalu ragu, syak, tidak memiliki sikap yang jelas. Oleh karena itu, seorang di antara mereka tidak akan kokoh. Itu yang tadi disebutkan oleh Syekh, wala tasbutu qadamul Islam ala dhahri taslim wal istislam, itu. Tidak akan kokoh keislaman dia. Tidak akan kokoh. Tidak akan kokoh tegak kakinya di dalam Islam selama dia belum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Ini di Al-Qur'an ada ini ya. Tapi Syekh Al-Albani tidak menyebutkan di syarah sepertinya yang akan kita baca. Di Al-Qur'an ada ini. Ya, mudzabzabina baina dzalika illa haula'i wala ilaha ula. Ya, Allah sebutkan mudzabzabin. Mereka itulah orang-orang yang ragu. Mereka dalam keadaan yang ragu baina dzalika, antara yang demikian, antara iman atau kafir. Ya, la ilaha ula wala ilaha ula. Tidak masuk golongan mereka yang beriman, tidak masuk juga golongan sana yang kafir. Ragu dia, mudzabzabin, ragu dia, ya, ragu dia, ya, akhirnya jadi munafik. Ya. Di depan orang yang beriman dia beriman, di depan orang kafir dia kafir lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, kalau mereka berjumpa orang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu. Innama nahnu mustahzi'un. Nah, kalau berjumpa dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan kami ya sama kayak kamu kok. Kami bersama kalian, kami hanya ngejek-ngejek mereka aja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, maka Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam terombang-ambing, ya, dalam kesesatan. Ya, wala yasihu al-iman bi ru'yah, kemudian kata Syekh, dan tidak sah keimanan terhadap ar-ru'yah yang kemarin kita bahas, ya. Ru'yatullah, melihat Allah di surga. Ya, kemarin sudah bisa ya, kalau antum di ketemuan, didebat oleh orang Mu'tazilah pakai huruf lan, yang kemarin Nabi Musa dikatakan oleh Allah lan tarani, wahai Musa engkau tidak akan dapat melihatku. Ya, mereka pakai kaidah nahu, nilan ini menafyunnya mu'abbadah. Antum sudah bisa bantah? Bisa bantah enggak? Pakai perkataan siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Malik. Ya. Al-Imam Ibnu Malik yang membantah mereka. Nah, harus bisa bantah syubhat kayak gitu-gitu ya. Nah, jangan sampai antum belajar buku ini ada syubhat-syubhat yang sebenarnya mudah itu enggak bisa bantah. Ya, karena di sekitar kita ini demikian ahlul batil. Ya, kita mau ketemu sama mereka. Ya, syubhat dan segala macam itu akan hadir ke hadapan kita. Kalau enggak ngerti ya, belajarnya main-main, enggak murojaah, apa yang sudah disampaikan hilang semua, wah, repot ya. Allah musta'an. Ya, bantah dengan perkataan Imam Ibnu Malik. Tapi bukan di Alfiyah ini, cari di Alfiyah enggak ada. Ya. Tapi di mana? Imam Malik menyatakannya? Hah? Di kitab beliau apa? Al-Kafiyah Syafi'ah, ya. Faman ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqawlahu urdud wa khilafahu u'dudda. Maka barang siapa yang berpendapat menafikan selama-lamanya dengan huruf lan, maka bantahlah pendapatnya tersebut dan ambillah yang bersisi dengannya. Kemarin saya kasih contoh ya, pengalaman saya sendiri. Misalkan saya menyatakan, saya kan normal dokter enggak boleh minum kopi katanya. Saya mengatakan lan asyroba qahwatan. Ini qahwatan nakirah. Kalau dalam ilmu usul apa? Ya. Nakirah fi siyakin nafyi itu yufidu al-umum. Ini kopi apa aja, mau kopi saset, kopi apa. Lan asyroba qahwatan. Qad hadzarani at-tabib. Dokter telah mentahdir saya. Ya, dari minum apa tadi? Kopi. Itu tiba-tiba antum dapetin ada minum kopi lagi. Ya. Antum berhujah, loh, katanya pakai lan. Enggak bakal. Ini berarti selama-lamanya dok. Wah, enggak. Enggak bisa. Jangankan di akhirat, di dunia aja enggak selama-lamanya. Paham enggak sini? Enggak selama-lamanya. Ya di dunia aja enggak selama-lamanya. Pakai lan tersebut menafikan semuanya. Tayyib barakallahu fiik. Ya, bisa dipahami sini ya. Apa yang dikatakan dok di surah Al-Jumu'ah orang Yahudi, ya. Di surah Jumu'ah. Lan yatamannahu. Hah? Apa? Bukan. Di Al-Baqarah apa? Walan yatamannahu abada. Mereka tidak akan mengharapkan mati selama-lamanya. Selama-lamanya pakai huruf lan. Ternyata di akhirat apa? Ketika mereka disiksa di neraka dengan penjaga neraka siapa namanya? Malik. Nah, mereka berkata, "Ya Malik." Apa kata mereka? Liyaqdiya alaina rabbuk. Nah, wahai Malik, hendaknya Rabb-mu memutuskan kematian buat kita saja. Padahal dulu di dunia mereka enggak akan mau mati selama-lamanya. Nah, di akhirat mereka minta mati. Padahal pakai huruf lan. Barakallahu fikum. Bukan di surah Al-Jumu'ah ya, surah Al-Baqarah. Nah. Baik. Terus kemudian kata Syekh, wala yasihu al-imanu bi ru'yah li ahli dari salam liman i'tabara minhum bi wahmin. Ya, kemudian kata Imam Abu Ja'far Al-Thahawi, tidak sah, tidak akan benar keimanan terhadap ru'yah akan dilihatnya Allah oleh penduduk surga Darussalam, ya. Darussalam itu negeri keselamatan surga bagi orang yang mengibaratkan, ya, dengan sangkaan au ta'awwala atau mentakwilkan bifahmin dengan pemahaman au ta'awwala bifahmin. Itu lihat yang di matan yang di bawah au ta'awwala bifahmin. Ingat halaman 32 atas. Kita baca syarah di sini. Ya, barakallahu fikum. Tadi yang pagi subuh siapa yang baca tadi? Hah? Berarti yang lain belum ya? Baru Raymond, Suyudi sama Nico. Yang lain belum. Nah. Apa enggak baca enggak? Angka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif al-Allah ta'ala ay tawahama anna Allah ta'ala yura ala sifati kada fayatawahamu tashbihan syarhut tahawiyyati. Baik, ya. Yaitu yang tadi kata Syekh, tidak sah ya terhadap ya, keimanan terhadap ru'yah melihatnya, melihat akan kita melihat muka di surga, ya, insyaallah. Oleh penduduk surga bagi orang yang mengibaratkan dalam sangkaan biwahmin, yaitu tawahama, dia membayangkan Allah taala yara ala sifatin kada. Allah taala yura, bahwasanya Allah taala akan dilihat. Ya, yura ala sifatin kada, dengan sifat begini begitu. Fa tawahama tasbihan, maka dia pun mulai membayangkan ya secara tasbih dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini yang disebutkan di dalam syarah tahawiyah, maksudnya syarahnya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi. Kemudian di matan berikutnya au ta'awwala bi fahmin, atau dia mentakwilkannya dengan pemahamannya sendiri. Ya, lanjut harga. Yadda'a annahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha wa ma yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha. Terus idkana ta'wil ru'ya. Oh, ini udah matan baru ya? Udah matan yang baru. Ya, kemudian atau kalau dia mentakwilkannya dengan pemahaman dia sendiri. Ya, idda'a dia mengklaim annahu fahima laha ta'wilan. Ya, dia mengklaim bahwasanya dia memahami makna ru'yatullah tadi. Orang yang beriman di surga akan melihat Allah di surga, ya, dengan mentakwil yukhalifu dhahiraha, yang menyelisihi zahirnya. Ya, kan jelas tuh wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Ya, jelas itu zahiri ila rabbiha nadirah. Nadara yang dulu muta'adi dengan huruf ila, gimana ya, gak ada lain, melihat dengan mata. Ya, melihat dengan mata. Barakallahu fikum. Ya, apalagi hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badr. Ya, kalian akan lihat Rabb kalian, ya, di surga sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Itu jelas. Ya, ditakwil oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat. Berbeda dengan Mu'tazilah, walaupun kemarin kita sebutkan bahwasanya Asy'ariyah ditertawai oleh Mu'tazilah dengan terbahak-bahak Mu'tazilah. Kenapa terbahak-bahak Mu'tazilah? Karena Asy'ariyah mengingkari Allah pada satu tempat, yaitu di atas. Mereka mengingkari Asy'ariyah sama kayak Mu'tazilah. Mereka menyatakan Allah tidak ada pada satu tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Ya, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nauzubillah. Allah tidak di atas langit maupun di bawah langit. Nauzubillah. Kalau begitu ini ma'dum, enggak ada kalau begitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kenapa ditertawakan? Karena kata Mu'tazilah, yang namanya melihat, berarti yang dilihat itu, yang maupun yang melihat itu ada pada satu jihah, arah. Sementara Asy'ariyah mengingkari adanya arah bagi Allah. Nah, Asy'ariyah akhirnya mulai mentakwil karena kebingungan. Ya, kebingungan ini enggak main-main, bukan kerocoknya, siapa? Pembesarnya Ar-Razi. Ya. Kemudian siapa lagi? Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Bingung dia. Akhirnya mulai mentakwilkan. Ya, yang dilihat nanti dengan semua anggota tubuh, dilihat dari segala arah untuk menafikan Allah pada satu arah. Ya, sebagian lagi menyatakan yang dilihat itu dengan mata qalbu, bukan dengan mata yang ada di wajah. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa ma yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha. Dia mentakwilkan yang mesti zahirnya, yang menyelisih zahirnya, yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang Arab dari maknanya tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, terus berikutnya di matan ini. Qala rahimahullah ta'ala. Ya, jadi paham tadi yang tadi ya. Ya, jadi tidak benar keimanan seseorang tentang akan melihatnya kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang bertawahum, mengira-ngira, menyangka-nyangka, mentakwilkan dan menafikan hakikatnya, tidak menyerahkan pada Allah, juga tidak menyerahkan pada Rasul yang Rasul sudah menjelaskan maknanya. Nah, ini berarti enggak benar keimanan mereka. Nah, ini isyarat kepada siapa ini? Asy'ariyah. Ya. Kemudian qala idza kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyati bi tarki ta'wili wa nuzuli taslim. Ya, dan karena mentakwilkan ru'yah dan semua makna yang disandarkan kepada rububiyyah adalah dengan meninggalkan ta'wil dan berpegang kepada sikap taslim, berserah diri. Ini wajib, ini semua, ini penting ini. ya, untuk menetapkan poin-poin sebelumnya. Wajib menyerahkan semuanya berdasarkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Ya, di antaranya adalah masalah ru'yah ini. Maka kita tidak boleh mencampurkannya dengan daya pikir pemahaman kita sendiri. Ini yang sering dilakukan oleh ahlu bid'ah. Ya, namun kita wajib menetapkan sebagaimana datangnya keterangan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang hal ini. Ya, kita juga menetapkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar sebelum masuk surga. Ya, sebelum masuk surga, dan ketika mereka masuk surga juga akan melihatnya lagi. Ya, namun bedanya apa? Kalau di surga itu melihat Allah adalah puncak kenikmatan. Ya, puncak kenikmatan sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka karena telah beriman pada Allah di dunia, padahal mereka tidak pernah melihat Allah. Nah, Allah hijab nanti. Ya. Wa alaihi dinul muslimin, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Ya. Masalah inilah yang melandasi atau mendasari agama, ya, Islam, yaitu beriman, menyerahkan sepenuhnya kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak tercampur, ya, dengan pemahaman sendiri, sangkaan sendiri, takwil-takwil yang batil dan yang lainnya dari kesesatan. Inilah agama Islam, berbeda dengan selain kaum muslimin yang ikut campur dalam apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, menyelewengkan akhirnya, tahrif atau meletakkan juga pada tempatnya. Wa man lam yatawaqqa an-nafya wa at-tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha. Wa man lam yatawaqqa, barang siapa yang tidak menjauhi an-nafya, sikap menafikan dan menyerupai, wa tashbih, zalla, dia akan tergelincir, terperosok dia. Lam yusif at-tanziha, maka sikap dia mensucikan Allah itu dianggap salah, tidak benar. Ya. Taib barakallahu fikum. Kita baca lagi harga syarahnya Syekh Al-Albani. Sallallahu wa dzalika li anna nafat as-sifati wa ru'yati min al-mu'tazilati wa ghairihim inna ma yanfunaha tanzihan lillahi ta'ala bi zahmihim anil tashbih. Wa hadza zalalun wa zaybun wa dalalun. Kaifa yakunu dhalika tanzihan wa huwa yanfi anillahi sifatil kamali wa minha ar-ru'yatu idil ma'lumu huwa alladhi la yura fal kamalu fi isbati ru'yati thabitati fil kitabi wa sunnati wal musyabihatu innama zallu liguluhihim fi isbati sifati wa tashbihil khaliki bil makhluki subhanahu wa ta'ala wal haqqu baina haulai wa haulai isbatun biduni tashbihin wa tanzihun biduni taqtilin wa ma ahsana ma qila al-mu'attilu ya'budu adaman wa mujassimu ya'budu sanaman fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bisifati ruwad wahdaniyati manhutun binu'uti al-fardiyati laysa fi ma'nahu ahadun min al-badiyati. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, ya hafizallahu ta'ala, wa dhalika bi anna nufatas sifati, yang demikian itu karena mereka apa orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, wa ru'yati, terlebih lagi masalah ru'yah, dilihatnya Allah oleh kaum muslimin di surga. Mereka itu dari kalangan orang-orang yang menolak ini, dari kalangan Mu'tazilah wa ghairihim dan yang lainnya. Mereka ketika menafikannya, innama yanfa'unaha tanzihan lillahi ta'ala, ketika mereka menafikannya itu dalam rangka mensucikan Allah Ta'ala bizamihim, ya, tentunya dengan dugaan mereka ada tasbih, mereka mensucikan Allah dari tasbih. Ya, jadi jangan dikira niatnya masih Jaham bin Safwan maupun syekhnya Ja'ad bin Dirham, ya, dan seluruh pengikutnya dari kalangan Jahmiyah, ketika mereka menolak sifat Allah niatnya buruk, tidak, niatnya bagus, punya dalil laisa kamitslihi syai', udah itu aja, enggak pakai huwa samiul basir, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada satu pun yang sekufu semisal dengan Allah. Kata mereka, kalau begitu Allah bebas dari sifat. Kenapa? Makhluk Allah berikan sifat. Ya, kalau Allah punya sifat juga, berarti nanti sama kayak makhluk. Na'udzubillah. Ya, inilah pemahamannya ngaco. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Bisa bagaimana tersebut? wahada zalalun, maka ini adalah ketergelinciran, ya, kekeliruan. Wazaibun, nah, ini penyimpangan. Wadalalun, kesesatan. It kaifa yakunu dhalika tanzihan wa huwa yanfi anillahi sifatil kamali wa minha arwiyatu. Ya, gimana ceritanya dia dianggap mensucikan Allah, sedangkan dia sendiri menafikan, menolak sifat-sifat yang sempurna dari Allah. Ya, diantaranya arwiyah, Allah dilihat. Idil ma'dum, karena sesuatu yang tidak ada, huwalladzi la yura. Karena yang tidak ada itulah yang tidak dapat dilihat. Ya, mereka kan mengatakan Allah tidak dapat dilihat, berarti Allah ma'dum dong. Hanya enggak ada yang enggak ada yang enggak dilihat itu. Ya. Nah, kita melihat di sini ada kantong beras, ya ada. Ya, ada di sini. Ya. Kita lihat di sini ada, ya. Di sini ada adiknya si Faris. Ada enggak di sini adiknya Faris? Enggak ada. Dilihat enggak? Enggak ada. Berarti ma'dum yang enggak dilihat. Ya, enggak ada itu ma'dum, sesuatu yang enggak ada wujudnya. Ah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? La yura alladhi la yura, yang tidak dapat dilihat. Fal kamalu, maka zat yang sempurna fi isbati ru'yati as-sabitah fil kitabi was-sunnah. Ya. Maka sifat yang sempurna dalam penetapan ru'yah yang tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wal musyabbihatu, sedangkan kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, zallu, mereka tergelincir li uluwihim, karena sifat berlebihan mereka. Sifat berlebihan mereka fi isbati sifati wa tashbihil khaliqi bil makhluqi subhanahu wa ta'ala. Karena berlebihan mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah, dalam mentasbih, menyerupakan Allah, ya, dengan makhluk, biduni tasbih. Apaan? Mana lagi tadi? Oh, kelewat. Mana baca yang bawah? Wa innama zallu li buluhim fi isbati sifat wa tashbihil khaliqi bil makhluq. Ya, kaum musyabbihah itu mereka tersesat karena mereka berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk subhanahu wa ta'ala. Wal haqqu baina haula wa baina, ya, wa ha, maka yang hak adalah di antara mereka. Wa haulai isbatu yadain, isbatu isbatu biduni tasbihin. Yang pertama, mereka ini adalah yang menetapkan tanpa ada tasbih. Ya. Tanzihun biduni ta'til, mensucikan tanpa menolak. Wa ma ahsana ma qila, sungguh sangat bagus apa yang dikatakan. Al mu'attilu ya'budu adaman wal mujassimu ya'budu salaman. Kaum mu'attilah menyembah berhala, ya. Yang kaum mujassimah menyembah berhala. Adaman, sesuatu yang enggak ada menjadi berhala. Mu'attilah menyembah yang sesuatu yang tidak ada, dan mujassimah menyembah berhala. Ya. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, maka rabb kita jalla wa ala itu disifati dengan sifat-sifat keesaan. Man'utun bi nu'util farqiyah, sama diutus, disifati dengan sifat-sifat yang fardaniyah, ya, sifat-sifat kedewasaan. Laisa lahum, laisa fi ma'nahu ahadun min ar-rububiyah, ya, namun di sini bukan ada dipahami maknanya ada orang lain, ya, yang laisa fi mana, waduh, udah mulai ngantuk, salah baca. Rububiyah bariyah, ya. Allah ustaz. Laisa fi mana ahadun dengan bariyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, ya, yang menyerupai sifat-sifat Allah tersebut. Baca matan dan syarahnya berikutnya sini. Coba si Rapi. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لحلا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات وقال الشارح مراد المؤلف رحمه الله بهذا بهذه الفقرة الرد على طائفتين: الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسمًا وجثاتًا وأعضاءً وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حضور وحضور الله في مخلوقاته، وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها. فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة نعم، ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل، كما بينه الشارح رحمه الله تعالى. وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه رحمه الله فقال مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، ورد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق التفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها ولا تأويل عليها. حسبك. بس فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظيمة والجلال، فهو سبحانه عظيمة عظمة بنعوت العظمة والجلال فهو سبحانه حسبك شكرا. Ya, dari batang mana tadi, Pak Abi? Wata'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal aqda wal adwat wal tahwil jihatus sitti kasair al mubtadi'at. Ya, barakallahu fik. Perhatikan. Wata'ala dan maha tinggi Allah anil hudud, ya, dari batasan. Artinya Allah tidak dibatasi oleh batas-batas. Ya. Wal goyat, dan dari goyah ujung akhir. Wal arkan, ya, dan Allah tidak membutuhkan arkan. Artinya bagian-bagian. Wal a'dha, dari anggota-anggota tubuh. Wal adawat, bukan adwat, afwan, adawat, jamak dari adatun. Wal adawat maupun perangkat-perangkat. Ya, perangkat-perangkat. Ya, maksudnya apa sih? Allah di Maha Tinggi tidak dibatasi oleh batas-batas. Ya, maka yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far Thahawi ini batas-batas makhluk. Maka Allah ya, Maha Suci tidak dibatasi oleh batas-batas tersebut. Ya. Allah ya, tersucikan dari bertempat pada makhluk-makhluk. Ya. Namun jika yang dimaksud oleh At-Tahawi batas-batas yang bukan makhluk, yaitu arah atas ulu, maka nanti tadi. Ya, masalah ulu, masalah jihad. Kemarin saya sudah sebutkan ya. Keterangan dari Syekh Al-Utsaimin di Al-Qaidul Musta dan ulama yang lainnya Ya, lafaz jihad kalau ditanyakan kepada kita, maka kita menyatakan fihi tafsir. Fihi tafsir. Ya. Walaupun di masa salaf dahulu mereka sudah biasa mengisbat jihad. Nah, ketika munculnya Mu'tazilah, maka mereka mulai meninggalkan hal itu. Karena nanti dikhawatir akan dicap sebagai musyabbihah. Terlebih lafaz jihad dalam nas memang enggak ada. Mereka mulai merinci kalau ditanya Allah pada jihad arah. Kalau yang dimaksud arahnya di mana-mana, batil mereka menafikan. Kalau yang dimaksud arah Allah tinggi di atas ars, maka mereka menetapkan. Tapi para kafirun. Ya. Kemudian Allah disucikan dari goyat. Ya. Yaitu batas akhir, ujung-ujung akhir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini perlu dirinci lagi nih. Kalau yang dimaksud dengan tujuan dari goyat adalah ya berhajat kepada makhluk, maka ini benar. Ini betul penafian dari goyat yang sahih. Karena Allah tidak menciptakan makhluk, ya, kemudian Allah berhajat kepada mereka, tidak demikian. Ya. Namun kalau yang dimaksud dengan goyat di sini ya batas akhir apa ini ya, masih belum jelas dirinci ini. Ya. Ya. Kemudian Allah disucikan dari apa tadi? Arkan, bagian-bagian. Adha, anggota-anggota tubuh. Adawat, perangkat-perangkat. Perangkat-perangkat. Nah ini juga ya, butuh perincian. Jika yang dimaksud adalah zat, zat, zat Allah, ya, zat Allah, ya, zat dan sifat Allah semisal wajah dan dua tangan, sifat kaki, maka ini adalah hak. Tidak dikatakan batil. Loh, katanya Allah enggak punya anggota tubuh. Iya. Namun apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Dan kesamaan nama, sama-sama tangan, sama-sama kaki, sama-sama wajah, itu tidak menyebabkan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau dinafikan justru kebatilan. Ya. Makanya masih ya ini matan-matan yang seperti ini masih ambigu. Oleh karena itulah kita dapati orang-orang Asy'ari mereka juga membahas buku Aqidah Tahawiyah sebagai pelajaran mereka. Sebagai pelajaran mereka. Allahumma staghfir. Ya, sudah dibaca tadi ya. Oleh Syekh Al-Albani. Dari mana-mana sekarang nanti syarah. Hah? Ya. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala wa muradul muallif rahimahullah taala, yang dimaksud dengan muallif rahimahullah taala bi hadhihi al-faqrah, dengan paragraf ini, ar-raddu ala ta'ifatain, ya, sanggahan bantahan terhadap dua kelompok. Al-awwal al-mujassimah. Yang pertama kaum mujassimah. Ya, wal musyabbihah. Ya, kaum mujassimah musyabbihah. Mujassimah dari kata jisim, yaitu yang mereka menyatakan Allah memiliki sifat-sifat jisim. Anggota tubuh, tangan, jari, kelingking, jempol, na'udzubillah. Musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Alladzina yasifuna Allah, yang itu orang-orang yang mensifati Allah bi anna lahu jisman wa jussatan wa a'dha'an wa ghairu dhalik. Yaitu yang mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki jisim. Jussah, jussah tubuh, badan, jisim ya, fisik, raga, a'dha'an, ya, a'dha'an, wa ghairu dhalik. Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan yang lainnya. Ta'ala Allahu 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Wal ukhra al-mu'attilah. Sedangkan kelompok berikutnya adalah kaum mu'attilah alladzina yanfauna uluwahu ta'ala ala khalqih. Itu yang menafikan ya ketinggian Allah dari kalangan makhluknya. Wa annahu ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Bal yusarrihu ba'duhum Bahkan sebagian mereka kalangan Mu'tazilah, mereka menyatakan dengan jelas gamblang, ya, bi annahu mawjudun bi dzatihi fi kulli wujud, bahwa Allah itu ada dengan zatnya di setiap yang ada. Nauzubillah. Hadza ma'nahu ululul wahid fi makhluqat. Berarti ini maknanya apa? Allah ulul, menyatu, ya, dengan makhluk. Nauzubillah. Wa annahu muhatun, muhat isim maf'ul dari ahata yuhit. Ya, berarti Allah muhatun, diliputi, ya, bil jihati sitti, dengan arah enam yang arah yang enam, depan, belakang, kanan, bawah, kiri, atas. Ya. Tapi barakallahu fikum. Muhatun bil jihati sitti al makhluqah. Berarti Allah diliputi, dikelilingi oleh enam arah makhluk. Laisa faqa, tidak di atas, panafa al mu'allifu dzalika ya bihal kalah. Maka mu'allif menafikan pendapat tersebut. Ya. Walakin qad yastaghillu dzalika ba'd al-mubtadi'ati. Namun sebagian ahli bidah mensibukkan diri dengan hal ini. Wa ta'awwalunahu bima qad yuaddi ila ta'til. Mereka mentakwili dengan hal-hal yang akan menghantarkan mereka kepada bentuk ta'til, penolakan, kama bayyana asy-Syarih, sebagaimana dijelaskan Asy-Syari, yaitu Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi. Wa qad lakhasa kalamahu Syekh Muhammad Ibn Mani. Syekh Muhammad bin Mani telah mensyarah ucapan beliau tersebut. Ya. Mana lagi tadi? Alaihi rahmatu faqal Ibn Mani mengatakan, muraduhu bidzalika ar-radd, muraduhu bidzalika ar-raddu 'ala al-musyabbihah. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bantahan, sanggahan terhadap kaum musyabbihah. Lakin hadhihi al-kalimatu mujmalatun musyabbahatun laisat min al-alfat al-muta'arraf. Ya, namun lafaz-lafaz tersebut masih global, musyabbahah, masih tersamarkan. Ya. Masih tersamarkan. Laisat min al-alfat al-muta'arraf, bukan termasuk dari lafaz-lafaz yang sudah diketahui, dikenal. Lakin hadhihi al-kalimatu, ya. Namun kalimat-kalimat ini mujmalatun mubahamatun. Mujmal global, mubaham, enggak jelas. Laisat min al-alfat al-muta'arraf. Hah? Lewat ya? Hah? Ini udah kan? Inda ahli sunnati wal jamaah. Bukan lafaz-lafaz yang dikenal oleh ahli sunnati wal jamaah. Warad alaihim bin nususil kitabi was sunnah ahakku. Maka membantah mereka dengan nas Al-Quran dan sunnah, ini lebih berhak, ini lebih bagus. Wa aula, lebih utama. Min zikril afat tuhimu khilafu soal. Daripada menyebutkan lafaz-lafaz yang nanti akan marah melakukan ya, kebenaran, menyelisih kebenaran. Yang mending begitu, ya, dibandingkan dengan sesuatu yang ambigu yang diutarakan oleh al-mu'allif, nanti disalahpahami. Ya, tapi qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' raddun 'alal musyabbihah. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya. Ya, kata mereka ini adalah sanggahan, maka ini adalah sanggahan atas kaum musyabbihah wal mu'attil dan karangan mu'attil. Falayan bagi litalbil haqqi al-iltifatu ila misli hadhihi al-alfaz. Maka tidak layak bagi orang yang sedang belajar menuntut ilmu untuk menoleh kepada semisal pendapat ini. Wala ta'wirun, ta'wir, dan jangan bersandar alaih kepada dalil-dalil ini. Fa inna Allah subhanahu mausufun bi sifatil kamal man'utun bi nu'util azamati wal jamal. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, ya, sifat-sifat yang agung dan penuh ketinggian. Ya. Sampai sini sudah berjuhur nih. Jam berapa? Jam berapa itu? Hah? Juhur? Hah? 2 menit lagi. Ya udah dulu deh. Ya. Ngantuk juga sih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.